وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-116 dan 100 sampai 118 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ucapan wa in tuti', seandainya engkau mengikuti. Khitabnya memang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kita semua, wa in tuti', seandainya engkau mengikuti, seandainya seandainya engkau mengikuti, aksara mampil ar, kebanyakan orang di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kebanyakan orang memang sesat. Barakallahu fikum. Kebanyakan orang memang sesat, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Betapa tidak, manusia ini yang masuk ke dalam surga cuma satu di setiap seribunya. Cuma satu di setiap seribunya. Subhanallah. Dari seluruh manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat berkata, ya Rasulullah, lah terus bagaimana kita ini? Ini peluang untuk masuk surga. Barakallahu fikum. Ternyata umat Muhammad alaihi salatu wasalam umat yang paling banyak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Sampai diharapkan oleh Rasulullah 2/3 dari penghuni surga adalah umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Masyaallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini, seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan, atau niscaya mereka akan memalingkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, walaupun sesungguhnya kebenaran tidaklah diukur, barakallahu fikum, dengan sedikit atau banyaknya. La, kebenaran diukur dengan petunjuk yang bersama dengan orang-orang itu. Wallahul musta'an. Wa illa secara keumuman, kebanyakan memang orang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah dan senanglah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hidayah. Maka Rasul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, saya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Allah mengatakan iyattabi'una illadh-dhann, karena kebanyakan mereka itu mengikuti prasangka mereka. Hatta yang mereka mengatakan, oh kita ini juga beriman, kita juga beragama, kita juga yang menjalankan syariat, tapi agamanya kan tentunya agama lain, bukan Islam yang dianut. Di sana ada agama Yahudiyah, Nasraniyah, dan yang lainnya dari agama-agama paganisme, penyembahan terhadap berhala, patung, dan yang lainnya. Mereka menganggap dirinya melakukan kebaikan berada di atas kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhsusun." Pada hakikatnya mereka pun sebenarnya dalam kondisi bingung. Barakallahu fiikum. Yang mereka ini katanya berkecimpung dalam dunia agama, tapi bukan Islam dan bukan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditempuh, maka Allah tetap mengatakan iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhsusun. Mereka sebenarnya itu masih mengira-ngira, tidak yakin penuh. Wallahu musta'an. Maka jangan diikuti mereka-mereka ini, kebanyakan orang. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi. Sesungguhnya Rabbmu lah yang lebih mengetahui siapa yang sesat menyimpang dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Karena mereka orang-orang musyrikin juga kufar, mereka meyakini, mereka menganggap dirinya mendapat petunjuk. Barakallahu fikum. Mereka mendapatkan petunjuk menurut mereka, dan mereka menganggap diri mereka berada di atas petunjuk, sehingga rela mati mereka membela keyakinannya, membela agamanya. Maka Allah yang memastikan inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu 'an sabili. Makanya tinggal kita ini, barakallahu fikum, yang berpegang, barakallahu fikum, berpegang erat kuat dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi keyakinan kita dan pegangan kita? Barakallahu fikum. Kita ada pegangan kita, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan dan memastikan bahwa siapa yang mengikuti ini berarti dia di atas petunjuk. Selainnya tidak. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa marzaqnahum yunfiquun. Di awal surah Al-Baqarah langsung dibagi manusia ini menjadi siapa yang dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, siapa munafik yang plin-plan antara ini dan itu, dan siapa yang kafir, langsung dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pegangan, barakallahu fikum. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Masyaallah. Maka setelahnya di ayat yang ke-118, fakulu mimma dzukira smullahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari sembelihan-sembelihan yang disebut atasnya nama Allah Subhanahu wa taala. In kuntum bi ayatihi mu'minin, jika sekiranya kalian beriman akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang di zaman dahulu menghalalkan makan bangkai. Bangkai mereka makan, barakallahu fikum. Dan sembelihan-sembelihan bangkai, maksudnya ini adalah hewan-hewan yang mati tidak dengan proses penyembelihan syar'i, seperti terjatuh dari ketinggian kemudian mati, kemudian terperosok masuk ke dalam lubang mungkin, atau kejepit sesuatu, barakallahu fikum, atau ditanduk oleh sesamanya kemudian mati. atau apalah dari sebab-sebab yang dengannya mati, namanya bangkai. Orang-orang musyrikin pada saat itu mereka memakan. Barakallahu fikum. Memakan. Memakan bangkai itu dengan alasan dari kalian memakan apa yang kalian bunuh, sementara kalian tidak mau memakan apa yang Allah bunuh. Baik. Maksudnya Allah yang menjadikan dia mati, kenapa kalian tidak makan? Sementara yang kalian sembelih, kalian makan. Maka barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu mimma dzukira smullah. Maka makanlah apa-apa dari sembelihan-sembelihan yang disebutkan nama Allah atasnya. Karena banyak di zaman dahulu yang mereka sebut selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk patung berhala mereka, mereka sebut namanya dalam penyembelihan. Barakallahu fikum. Baik. Atau yang lainnya. Pokoknya selain nama Allah Subhanahu wa taala yang mereka sebut. Maka tidak diperbolehkan kita untuk memakannya. Baik. Penyembelihan ini yang syar'i ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakul. Apapun dari barakallahu fikum alat yang kalian pakai untuk menyembelih yang bisa mengalirkan darah dan kau menyebut nama Allah dalam penyembelihannya, maka silakan. Ghairas sin wal dhufur, selain gigi dan kuku yang kalian pakai untuk menyembelih. Dari materi apapun kalian pakai untuk menyembelih, silakan. Dari bambu, barakallahu fikum, bilah bambu ini kan tajam juga. Barakallahu fikum, bisa dipakai untuk menyembelih. Dari kaca juga boleh. Dari apapun yang tajam, yang bisa mengalirkan darah tajamnya, barakallahu fikum. Dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama Allah, cukup kita mengatakan bismillah, Allahu akbar. Selesai. Tidak perlu terlalu banyak kumat kabit entah apa yang dibaca, barakallahu fikum. Untuk menyembelih seekor kambing saja 1/4 jam kumat kabit entah apa yang dibaca. Dari baca ini baca subhanallah. Sebenarnya sederhana tuntunan syariat kita ini. Tidak perlu lama-lama, barakallahu fikum. Karena memang tidak perlu lama-lama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana memang. Maka Allah mengatakan fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, dan memakai alat yang tajam. Baik. Kalau bisa menghadap kiblat, ya menghadap kiblat dalam penyembelihannya. Ini barakallahu fikum, masih ada tentang masalah sembelihan ini di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Karena orang-orang di zaman itu pun mereka menyembelih untuk patung mereka. Menyembelih untuk patung. Ini pun tidak diperbolehkan untuk kita makan. Barakallahu fikum. Wa ma dubiha 'alan nusub. Baik. Jadi walaupun dan bagaimanapun, kalau memang tujuannya untuk menyembelih, tujuan penyembelihan itu untuk patung berhala atau kuburan, maka tidaklah diperbolehkan kita untuk memakannya. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bila binatang buruan didapat sudah mati, apakah